السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم بها. أما بعد، حذري رحمني ورحمكم الله جميعا وحفظكم الله جميعا. حذري وحفظكم ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum semua dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara yang buruk, dan juga dari perkara-perkara yang benci. Semoga Allah menjaga kita. Walhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada hamba-hamba dengan mengutus para rasul, dengan menurunkan kitabnya untuk menunjukkan kepada mereka hamba-hamba tersebut bagaimana cara untuk meraih daripada janji, bagaimana cara untuk memetik apa yang Allah menjanjikan bagi hamba-hamba yang berbahagia negeri kemuliaan Allah. Demikian pula Allah mengharapkan kepada manusia jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada neraka jahannam melalui sanani fatwa-fatwa dan sabda-sabda yang mulia. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan, mengeluarkan mereka manusia dari kegelapan menuju cahaya iman, dari kebodohan menuju kesucian. Maka siapa di antara mereka manusia yang mengambil jalan tersebut, mensucikan diri dari syirikan, dari kebiri'an, dari akhlak-akhlak dan dalam beruntung. Siapa yang dia tidak pandai untuk mensucikan diri dari kegelapan kesyirikan, dari kesesatan kebiri'an, dan dari akhlak-akhlak dan dalam perkara-perkara yang akan menghilangkan diri ruhi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Betapa beruntung, sungguh telah beruntung orang yang mereka mau mensucikan diri, mensucikan dari tidak kufur kepada Allah, mengerti tentang urusan agamanya, menghilangkan kejujuran, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kerendahan dalam diri seperti hasad, seperti ghadab, kemurkaan yang tidak terkendali, atau ucapan-ucapan kotor, ketistaan, permusuhan, tuduhan tanpa bukti, memutuskan silaturahmi, berkumpul hati kepada kedua tetangganya dan perkara-perkara rendahan yang lain. Maka beruntung dia dengan dia sifati dirinya sebagai hamba yang sama, hamba yang berakhlak kepada Rabbu, hamba yang beribadah dan mengikhlaskan kepada Rabbu, hamba yang meniti sunnah Nabi-Nya untuk menggapai janjinya. Jadi Allah Subhanahu wa Taala dia hilangkan rasa sombong, dia hilangkan rasa takut, dia hilangkan keinginan-keinginan pribadi, apakah ini dipuji, apakah ini benar amalan atau ucapan-ucapan yang selainnya. Nah, kalau katakan qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan diri. Dan sebaliknya wa qad khaba man dassaha, betapa rugi, sungguh telah rugi bagi mereka orang-orang yang tidak mensucikan dirinya. Dia khabari dirinya dengan kesyirikan, dengan kebidaan, dengan hawa nafsu, dengan akhlak-akhlak rendah. Dianggap akhlak rendah yang akan menjatuhkan seorang hamba, yaitu ketika dia tidak pandai, tidak pandai mengontrol amarah, karena amarah adalah bagian dari pada tabiat yang telah Allah tanamkan kepada diri seorang manusia. Yang siapa dia pandai menggunakan amarah tersebut, dia pandai mengontrol, dia pandai menguasai amarah tersebut, maka kebahagiaan bagi diri. Dan ini kata insyaAllah akan disebutkan dari yang menunjukkan akan keutamaan diri. La dadar wa la dadar, jangan kamu marah, maka bagimu ada jannah, bagimu adalah al-jannah. Dan bagi mereka orang-orang yang tidak pandai ketika mereka benar marah, maka berapa banyak kerusakan yang terjadi, terlontar dari lisannya ucapan-ucapan yang penuh dengan cacian, ucapan-ucapan yang sifatnya menuduh tanpa bukti, ucapan-ucapan yang sifatnya bahkan mendahului kepada Allah. Dan akan disebutkan nanti kisah tentang seorang yang murka, akhirnya dia mendahulukan Allah Subhanahu wa Taala, menghubungi hamba Allah dengan mendahului Allah. Akhirnya orang yang masuk neraka. Akbar al-Qadr, kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam hadis dalam kitabnya yang agung, yang kecil kata tapi penuh dengan fadilah, Arba'in An-Nawawi. Dalam hadis yang ke-16 Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahih, haddatsana Yahya bin Yusuf qala akhbarani Abu wa hu Ibnu Ajaj ana al-Hasib عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني بل عداك أوصر ملاك قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لك أوصني بريك الله أوصى بريك الله أوصى وكلمة yang aku jadikan kalimat tersebut sebagai wasiatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri. Maka Nabi katakan kepada Rasul, "Fala taqdur, jangan kamu murka." Faradda al-Iran, kata Abu Hurairah, orang ini terus mengulang, meminta lagi ausini. Qala, maka Nabi pun menjawab dengan berulang-ulang, ketika meminta berikan saya wasiat, jawabannya sama, la tak. Berikan saya wasiat, jawabannya sama, la tak. Jangan kamu marah. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Balad rahimahullah, maka orang ini mengatakan, aku merenung, aku memikirkan apa yang diucapkan maqala Nabi alaihi, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri. Fa'idhan khadar, maka ternyata kemurkaan tersebut amarah yajma'u syarrukum, mengumpulkan seluruh kebaikan atau kejelekan. Kejelekan-kejelekan terjadi dengan sebab al-khadar, dengan sebab amarah. Dikatakan Imam Ibnu Rajab al-Hanbal rahimahullah, masih dalam halaman 5, Ibnu Rajab mengatakan, yahtamilu amrah, dalam kalimat la taqdur terkandung pada dua perkara. ahaduhum yang pertama ayatul murabbu al-amru yang pertama kemudian tercakup pada kalimat latadzu adalah perintah. Perintah untuk ya'ti, untuk mendatangi lilasbabi lati tujabu hudul khuluq, untuk mendatangi sebab-sebab, untuk melakukan sebab-sebab yang akan menghantarkan pelakunya kepada akhlak yang bagus. Akhlak yang baik di antaranya al-ikram, kedermawanan, kemudian wasrah, murah, walhikmah, bijaksana. Apakah artinya ketika datang suatu persoalan kepada dirinya, maka dia pandai menahan amarahnya. Dia tidak serta-merta meluapkan emosinya. Ketika datang masalah, ketika datang perkara-perkara yang menyakiti dirinya, maka dia akan tahan. Dia akan tahan jiwanya untuk tidak dilampiaskan amarah tersebut. Hadal hilm jazakallah. Ini yang dikatakan hilm. Dan inilah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi Yuna Ismail alaihi wasallam. Yang Allah katakan, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak yang halim, seorang anak yang penyabar. Apa yang dikatakan asal? Bedanya kalau al-asal dia akan menahan jiwanya, karena dengan al-halim dia sanggup menahan jiwanya bahkan membalas kejelekan dengan kebaikan. Itulah ya. Oleh sebab itu tidak aneh ketika Allah puji keluarga Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manami anni adbahu fanzur madha tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya fakatakan Ismail alaihissalam telah menjadi seorang bujang yang bisa bekerja bersama bapak. Maka sang bapak mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kutuah yang sangat bagus, kutuah yang sangat baik. Laqad kana fi Ibrahim uswatul hasanah, sungguh telah ada pada diri Ibrahim alaihissalam suri tauladan yang sangat baik. Liman kana yarjullah, bagi mereka orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Bagaimana keluarga Ibrahim? Tatkala Ibrahim adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang ingin mengedepankan kecintaan Allah ketimbang kecintaan yang selainnya. Akan tetapi tatkala muncul sang buah, maka bercabang antara kecintaan kepada Allah, tapi ada juga kecintaan kepada anaknya. Sekian lama diharapkan sang buah hati tidak juga hadir, sampai berpuluh-puluh tahun disebutkan dalam riwayat sampai usia 90 tahun. Sebagai riwayat mengatakan 83. Al-Muhib sepuh. Maka tatkala usia sepuh, kulit sudah kendur, tulang sudah mengeras. Apakah kita jadi Ibrahim alaihissalam keluar dari rahim istrinya yang bernama Hajar, seorang anak yang diberikan nama Ismail alaihissalam. Maka bergembiralah Ibrahim alaihissalam. Layaknya manusia, Ibrahim alaihissalam manusia, dia akan mencintai sebagaimana manusia pun mencintai. Maka tatkala hatinya sudah terpaut pada sang anak, Allah hendak mengujinya. Mana yang lebih dikedepankan? Apakah kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada putranya? Maka Allah wahyukan lewat mimpi, lewat mimpi yang mendatangi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan anni arafi manami anni adbahuk. Wahyukan, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih. Fanzur madza tara, perhatikanlah wahai ananda, bagaimana pendapatmu, bagaimana pikiranmu, bagaimana. Ini pelajaran, pelajaran bagi mereka para bapak, para hadir, untuk menjadikan diri sebagai tauladan, mengajar mendidik anak-anaknya untuk lebih mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada sunnah. Mendahulukan kecintaan Allah, mendahulukan cinta Allah daripada apa-apa yang dia cintai, dari apa-apa yang dia senangi, dari apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya, bisikan-bisikan jiwanya. Perhatikan anak Ibrahim alaihis. Maka anak tersebut mengatakan, ya anak ikhmat, ya adalik almatuk maksadat ini insyaallah minas sabirin. Dikatakan oleh Ismail alaihis, wahai ayahanda, dengan sebutan yang sangat sama bisa dipanggil ya adalik, akan tapi tidak dengar. Yang dipanggil adalah dengan kalimat yang paling tinggi, puncaknya penghormatan kepada sang bapa. Diajarkan anak-anak dengan pendidikan penuh dengan kesopanan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada putra, perhatikan ucapan Ismail, ya abati almatu'na, wahai ayahanda, wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Unggul, perhatikan seorang anak yang saleh, seorang anak yang lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah daripada hawa nafsunya. Siapa yang disembelih? Apakah ada di dalam kita yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, kemudian sang anak sadar mau disembelih oleh bapaknya? Apakah ada di dalam kita yang begini? Perhatikan ucapan Ismail alaihissalam, ya abadi almatuk, wahai abah, wahai bapak, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sadar diri dan telah engkau insyaallah akan mendapati diriku minas sabirin, termasuk hamba yang bersabar. Perhatikan, hamba yang halim, seorang yang hilm, seorang yang pandai menjaga emosi, kemudian yang akan dia raih. Maka siapa? Ini isyarat dari kalimat la tadhkar. Dari kalimat la tadhkar, maka didiklah jiwa kalian dengan perkara-perkara yang seperti kedermawan, seperti murah hati, atau malu, atau menahan diri dari perkara-perkara murah. Wal hayat wa tawadhu, rendah hati. Wal ihtimam wa kafilan, menjaga diri untuk tidak mencampur manusia. Wa safah, memaafkan. Wal afw, mengampuni. Wafadil ghair, atau latih diri-diri kalian untuk tahan marahnya kemarahan. Wafadil ghair, demikian pula menampakkan kepada mereka manusia dengan wajah yang berseri-seri. Wa mawadzalika min akhlaqin jamilah, yang akan menghantarkan kalian kepada akhlak yang baik. Kalau kalian sudah memiliki akhlak yang baik dari rajah, seorang rajah sudah menjadi kebiasaan kalian memaafkan manusia, mengampuni mereka orang-orang yang salah, menahan emosi karena Allah, membiasakan diri tersenyum, menampakkan keceriaan kepada saudara-saudaranya. Allahu jabala dzalika daf'ul ghadab inda husul asbab. Maka hal tersebut akan sangat mudah bagi kalian untuk menolak amarah ketika datang sebab-sebabnya. Kalian sangat dengan mudah, dengan sangat mudah kalian akan potong sebab-sebab yang akan menjadikan kalian murka. Apa sebabnya? Kalian sudah terbiasa menjadi orang yang baik. Ini apa? Apa maksudnya? Kita lihat ayat pun yang murah bisa jadi yang dimaksud daripada ucapan letak tu artinya letak demokrasi lembaga tidak asal. Jangan kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan kamu murka ketika perbuatan tersebut kamu lakukan. Berjalan nasar ala darbi tanbih, hendaknya oleh kalian bersungguh-sungguhlah untuk menahan jiwa kalian untuk tidak memiliki. Ketika ada orang mengganggu kalian, tahan, jangan dilampiaskan. Ketika ada orang mengganggu dengan ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, atau ujian-ujian yang keji yang tidak dibangun di atas sendiri, tahan jiwa. Allah mengerti apa yang mereka lakukan. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah malaikat mu'adzim kana al-amir al-mulk. Karena seorang yang bisa menguasai, menguasai emosi, maka dia akan menjadi seorang raja. Yang dia akan memerintahkan amarahnya, atau dia akan menarik amarahnya. Dia akan arahkan emosi atau emosinya. Diperintahkan amarah tersebut untuk mencari ridha Allah. Murka ketika Allah dihina. Murka ketika selain Allah diperintah Allah. Maka kita harus itu yang diharap mengenai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau emosi tersebut, kalau amal tersebut justru akan membuat kemurkaan Allah, jadilah hamba tersebut sebagai orang yang melarang untuk melampiaskan emosi. Walihadan ma'amakala ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wa lam sadaka Musa al-ghadab akhadha Allah. Maka tatkala Musa alaihi salam telah reda dan amarah wajah seorang ahli Qur'an ketika dikatakan bahwasanya Bani Israel telah menyembah lembu anak sapi yang diperbuat oleh sanyi. Seorang Israel yang mengajak kaumnya untuk menyembah anak sapi yang anak sapi tersebut sengaja dibuat. Yang orang ini menanti ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, maka ketika sang Fir'aun mau meluncur ke arah laut, maka Fir'aun diberikan rasa takut, mengerikan melihat makhluk yang besar yang bernama laut. Akan tetapi Jibril alaihissalam menjelma sebagai manusia dengan membawa kuda. Maka jadi harus menerobos untuk memancing amarah, untuk memancing emosi yang Fir'aun yang terlalu. Seorang rakyat berani maju ke dalam lautan. Kamu penguasa, katanya Fir'aun, katanya Tuhan, tolong maju. Maka akan terpancing emosi. Maka Fir'aun masuk ke dalam lautan. Dan ketika sudah di tengah, ditenggelamkan. Pancingan dari Jibril Aris. Dan ternyata sendiri, ketika melihat langkah kaki kuda Jibril alaihissalam ketika menapaki, ketika Allah mengizinkan, memerintahkan laut untuk membelah menjadi 12 belah lautan, kemudian Allah mengutus angin untuk mengeringkan lantai dasar dari pada laut sehingga tidak lagi gesek, tidak berlumpur. Maka sambil melihat kepada telapak kaki Jibril, kuda itu dimainkan oleh Jibril alaihissalam bahwa tanah tersebut bergerak. Tanah tersebut menjadi hidup, maka diambil oleh sang. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut-mulut tersebut, kemudian mengeluarkan suara. Maka terbitlah Bani Israel. Inilah sesembahannya Musa alaihissalam yang kalian lupa kepada sesembahan tersebut. Maka mereka Musa alaihissalam dilemparkan ke laut yang ketika itu laut terbuat daripada bebatuan. Maka wala masyarakat Musa, maka tatkala emosi amarah yang ada pada diri Musa itu berada akhbar Allah, maka kembali akal sehatnya berada. Jadi tidak lepas kontrol, tidak mencaci, tidak membentangkan tangannya, tidak membentangkan kakinya, tidak, akan tetapi tahu diri. Itulah seorang yang sama kita menahan daripada emosi. Lantas kata Al-Ghadab dikatakan oleh Al-Ghadab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, huwa al-qiyam dabul qalb, yaitu amarah adalah bergolak di darah di dalam hati. Qala al-dafi' al-mu'di, untuk menuntut, menuntut darah terhadap orang yang telah mengganggu. Indah wajah yang berbuat ketika hampir saja terjadi kejelekan tersebut pada diri kita, maka kita tidak tahu akal. Tolakan menjengkau ini menasal di mulanya membalas terhadap orang yang sudah melimpahkan dan berbuat kepada diri kita. Itulah amal. Bahkan berbuat setelah terjadinya. Wajah Dan amal tersebut banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terkadang perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang muharram. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling maksimal adalah al-qatl, pembunuhan. Wadah, pemukulan. Wa'adwal al-qol, demikian pula jenis-jenis kezaliman. Wal'adwal, demikian pula adwal, permusuhan. Ucapan-ucapan yang harus tidak diucapkan-ucapkan. Apa katanya? Amal. Wa'adwal al-qol, demikian pula ucapan-ucapan al-mu'adwal yang banyak haram di dalam kalimat kata. Seperti ini tanpa bukti. Si pulang kaga, pulang kaga, apa dah lagi? Pokoknya kaga, pokoknya. Dan ini pokoknya. Kenapa dia mengatakan demikian? Ini yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam. Wa ma ubarru nafsi illa nafsa la ammarahum bisu'i illa ma rahim rabbi. Dikatakan oleh Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya aku tidak terlepas diri dari kejelekan jiwa, karena seluruh jiwa itu hanya memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Illa marrahim Allah. Kecuali jiwa yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Rabb. Aisyah wasat, demikian pula cacian. Walfah, demikian pula makian. Ucapan-ucapan yang keji. Warumah makin kabar ila darah dari kufur. Dan terkata sampai berarti tingkatan-tingkatan kekufuran. Apa sebabnya? Amarah, emosi yang tidak terkontrol. Hati-hati. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyebutkan dalam kitab Mukhtasar min Hajjil Qasid, ringkasan dari minhaj jalan al-Qasid, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Kitab ini yang asal adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala sebagai sanjakan dari kitab Ihya Ulumuddin, karena Imam Al-Ghazali rahimahullah wa barakallahu lahu, beliau menulis kitab Minhajul Qasid, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Kitab yang sangat bagus. Di antaranya beliau menulis kitab tentang kitab Dhammul Qadar wal Yaqdh wal Hasad. Kitab tentang tercelanya amarah, tentang tercelanya yaqdh, iri wal hasad, dan juga kedengkian. Karena ini penyakit yang ada pada iblis. La'natullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, ya iblis, mana'anaka an tasjud idh amartuka. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Disebut dalam surat Al-A'raf dan juga dalam surat yang lain seperti itu, surat Safar, tentang apa sahabat? Tentang iblis, Allah. Lima lam tasjud, kenapa kamu tidak sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? A'anta min al-'alim. Apakah kamu termasuk hamba kami yang sombong? Sama. Sifat yang sombong. Sifat yang is. Allah. Hidup. Ir. Wal-hasad. Dan juga dengan kedua. Ini penyakit iblis. Yang hendaknya seorang hamba menjauhkan dari sifat-sifat yang iblis. Apa kata iblis? Dia katakan, ana khairu minhu. Takut. Saya lebih baik daripada diri. Aku lebih abdal daripada dia. Siapa dia? Lihat saya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu wa khalaqtahu min tin. Dikatakan oleh Iblis, engkau telah ciptakan aku dari api, ya Allah. Adapun dia siapa? Dia makhluk hina. Dia cuma makhluk yang tercipta daripada tanah yang jelek. Tanah yang bercampur dengan air, tanah basah, yang kemudian dikeraskan, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamu kias al-fasad, kias yang rusak, kias iblis al-la'in yang berlaku. yang dengan kias rusaknya, dengan takjubnya, dia katakan, saya lebih baik Allah. Pemikiran-pemikiran dah. Saya lebih abdal daripada dia. Siapa dia? Aku tercipta dari alam sebesar dia, terbuat dari alam tanah. Apa yang dia? Maka tentu jawabannya ini. Api dengan tanah tentu lebih abdal tanah. Dari sisi hayat, dari sisi keadaan, tanah lebih abdal daripada api. Api bergerak pula, tidak tenang, istiqjan, terburu-buru. Kemana arah angin meniup maka dia akan ke arah, ke kiri, ke kanan, ke selatan. Terbawa, tidak punya pendirian. Akan tetapi hatinya bagaimana? Sakinah, diam di tempatnya, tidak sempat. Ini sifat demikian pula sifat api adalah mematikan, membakar, menghanguskan, sementara tanah menghidupkan, menumbuhkan biji-biji, menumbuhkan buah-buahan kehidupan. Ini kemudian tanah. Demikian pula api, dia tidak bisa terwujud kecuali ada hambatannya. Lama-lama dia sudah dengan takdir dari Allah terwujud tanpa ada bahan bakar. Tentu abu tanah dari mana? Ini adalah penyakit iblis. Al-A'in yang sombong, yang hebat, dan juga iri hati, dungu. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah itu mudah. Rahimahullah, dengan ikhlas, tetap sama kali. An-Nabada sya'al minah, sesungguhnya. Yang namanya kemurkaan, itu adalah sundutan. Dari Allah. Wahai insan yang zir di dalam, irbun ila syaitan yang na'im, yang rahmat akan terseret dengan sesuatu api tersebut kepada apa yang dikehendaki oleh syaitan. Karena ini merupakan poros asal muasal dari terciptanya iblis itu api. Sebagaimana namanya falatana min na'im wa falatahu min jin. Kau ciptakan aku daripada aku, sementara dia kau ciptakan dari tanah. Itu benar. Rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hal yang sendiri, wa'akikatul qalb, hakikat daripada Allah. Dan ini sangat baik, ucapan yang baik, yang beliau tidak mencela secara mutlak, akan terkaitkan di dalam. Dalam buku disebutkan dalam halaman Allah sendiri. Hakikat Allah, hakikat dari kemurkaan. Lilian Badul Qadar adalah berkuali dari yang ada di dalam hati. Lepas berkuali untuk menuntut balas. Pada waktu Islam Allah Taala yang takkan seorang hamba jatuh maka darah sebelum akan berkuat. Tauran yang lebih jamulkan yang akan naik bergejolak yang kemudian yang tersebut diurut akan beredar ke seluruh urat-urat tersebut. Wajahnya ilah ilahin yang sehingga menghantarkan kepada bagian yang paling kecil, kepala. Karena yang terdengar adalah yang berjidul sebagaimana halnya air ketika mendidih di dalam sebuah periuk. Air mendidih bagian yang bawah naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, seperti itu. Wa bidzalika yahmalu wa al-'ilmu wa al-'ilm. Ketika seorang dimuka, ketika seorang dimuka, maka kelihatanlah merah pada wajahnya, merah pada badannya, merah pula pada penampilannya. Wa kullu dhalika yahmil lawn ma ra'ahu min hamratil dam. Yang demikian terjadi disebabkan apa yang ada di balik daripada tubuh tersebut berupa darah dan berwarna. Karena takdir zujajah sebagaimana zujajah, lentera, kaca, lawn merpihak akan menggambarkan apa yang ada di balik kaca. Wa ila yang maksud dam ida qadra ala al-jum wa sal'ar al-qadra alayhi. Hanya saja kemurkaan itu akan menjadi meluap. Kemurkaan tersebut akan semakin besar keluarnya kalau emosi amarah dan gangguan itu terjadi dari orang yang di bawahnya. Kalau dia hendak melampiaskan kepada orang yang ada di bawahnya, maka golakan lebih besar, lebih hebat. Amarah lebih besar, lebih tinggi golakannya dibandingkan dengan yang sebenarnya. Wa'idhan yaqadat sabara liman awqah. Itu kalau terjadi dari orang yang ada di bawahnya. Seorang pembantu menjengkelkan tuan, maka sang tuan derajatnya lebih tinggi daripada pembantu. Maka sang tuan akan sanggup untuk melepas emosi amarahnya, maka mengeluarkan darah. Baiklah melihat, akan tetapi kalau kemurkaan sotok muncul, mimman pokok dari orang yang lebih tinggi derajatnya daripada dirinya, wakana ma'ajas minan intiqam. Maka jadilah dirinya sebagai orang yang berputus asa untuk membalas. Bosnya marah-marah, komandannya marah. Mau apa kamu? Diam. Putus. Iya. Terjadi. Ya, minum itu. Putus asa. Dia tidak bisa membalasnya. Wadawala minum itu wabudan sehingga tertahan air darah. Minum itu wabudan dibalik mulutnya. Ialah kepada sampai aliran yang mengalir ke dalam hati tertahan. Fasal hazan, maka muncullah perang yang bermana hazan sedih. Dimaki-maki sama komandannya, dimaki-maki sama tuannya, dimaki-maki sama atasannya. Kamu demikian, kamu demikian, dasar kamu. Putus asa, mau balas dipecat, mau dibantah, ditahan. Pasal ini, maka jadilah dia sebagai orang lemah, sedih. Walaupun dia yang korban, maka jadilah kulitnya menjadi kuning dan pucat. Walaupun korban kulitnya nampil, ya cukup. Kalau emosi muncul disebabkan karena orang yang sekarat dengannya, sama-sama kerja, sama-sama anak buah, sama-sama prajurit, tapi jadi dia yang korban. Saya nggak suka dengan dia. Kalau ada jahat, maka bimbanglah darah tersebut. Bimbang, bayangkan yang tiba kalau dia antara pertahan atau mereka. Lampiaskan atau jangan, lampiaskan atau jangan. Maju mundur. Ini kalau terjadi dari orang yang sekelas. Bayangkan, sehingga jadilah warna kulit orang tersebut kadang memucat, kadang memucat, kadang memucat, kadang memucat. Kenapa? Emosinya tertahan, tidak bisa mengeluarkan, tidak juga bisa ditahan. Kalau terjadi dari orang yang sekelasnya, dari kedalaman ketika seorang yang emosi, maka berdebar hati. Ketika datang kemurkaan yang dilakukan oleh orang sekelasnya, maka memutihlah diri, keringlah diri, kasih kesan yang langsung. Wajibkan bahkan terhadap bergetar tubuhnya. Walinya Allahumma Allah ada pun penunaian pelampiasan dari amarah itu akan semakin kuat, semakin kuat ketika emosi tersebut sudah tidak bisa bertahankan. Wana sebeku walinya Allah kemudian beliau rahimahullah membantu tentang amarah yang terjadi pada diri manusia. Dan di sini kita akan lihat di mana amarah yang terpuji, di mana amarah yang tercela. Beliau katakan, wanasu fiqwatil qadar ala darajat salat. Ada pun manusia di dalam kekuatan amarah mereka terbagi menjadi tiga golongan. Tiga derajat. Yang pertama ifrat. Yang pertama adalah orang yang melampaui batas di dalam amarah. Yang kedua adalah tafriq. Adalah orang-orang yang meremehkan. Mau diapakan saja, salah. Gak apa-apa, salah. Ini orang yang meremehkan. Ketika ada sesuatu yang menjadikan harus orang yang marah, apakah ini baik? Nanti tersebut. Walaik tidak, dan juga orang yang terkenal. Di antara dia marah dan juga orang yang tidak terlalu marah. Maka sebutnya qala ulus rahmatullah wala yahmad al-iqrar fiha. Adapun bagi mereka orang-orang yang melampaui batas di dalam amarah, ketika emosi dia tidak pandai menjaga lisannya, tidak pandai menjaga tangannya, tidak pandai pula menjaga tindak tanduknya, dia tidak bisa melawan orang yang lebih tinggi derajat daripada dia, mulai dari lisan. Si pulang itu demikian dan demikian. Tuduhan dan pembukti. Si pulang itu mengajar dia. Dicaci. Dengan caci-caci. Dengan makian-makian. Yang karena mengurangi kan. Hadikatul hayawana. Kebun binatang keluar dari lisan. Apa terlampaui batas. Ekstrim ketika emosi marah. Maka pada yang tidak terpuji, tidak terpuji bagi mereka. Lianau yang kujul akal wajib, karena orang yang telah keluar dari akal sehat dan juga dari batasan-batasan agama itu. Wan siasat hina dan juga daripada ketentuan-ketentuan. Seorang yang berakal sehat maka dia akan memikir dampak daripada apa yang terjadi. Seorang yang mengerti bagian daripada jin, dia akan mengerti kalau saya mengucapkan demikian apa dampak yang dengan manusia. Apa yang akan terjadi nanti? Ini seorang yang sukses. Maka seorang yang melampaui batas di dalam marah tidak ada pujian dengan Falayyadu wabilisan ma'adalikan nafam walakujan walakiyam. Sehingga ketika seorang menunaikan amarahnya, dia tunaikan, dia lampiaskan, melampaui batas dalam amarahnya, tidak lagi bisa memandang. Yang dia pandang adalah hal itu juga, saat itu juga, bagaimana kaya menindasinya, membalas. Walaupun demikian pula tidak lagi bisa dia berpikir, kalau saya pukul dia, nanti bagaimana? Kok jengkut-jengkut mukulin orang? Apa kata manusia? Dia berpikir. Walaupun kalau sudah keluar emosinya, sudah tidak ada lagi ruang untuk berpikir. Memilih mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang terpuji, mana yang tidak. Tidak bisa. Apa sebabnya? Sudah melampaui batas. Amarah. Maka diperhatikan. Jangan sampai terkalahkan dengan emosi. Kemudian jenis manusia yang kedua, yang bahaya, beliau katakan, wadatu fi hadhihi quwwa aydan mazmum. Seorang yang melemahkan, yang meremehkan bagian dari kekuatan amarah, dia remehkan, tidak mau. Ini pun mazmum, akan menjadi suatu celah, tidak terpuji. Kenapa dikatakan tidak terpuji? Lianau yabukah lahamiyah walafiyah. Karena akan muncul orang yang seperti ini menyisakan pada dirinya kehinaan. Kenapa dikatakan kehinaan? Karena orang tersebut tidak lagi memiliki kehormatan. Mana kehormatan jiwanya? Dirinya diperolok-olok, keluarganya dijatuhkan. Yang dia punya hak untuk membela dirinya. Cukup diam saja. Ketika istrinya diganggu sama tetangganya, ketika istrinya diintip, naudzubillah, oleh orang palsu misalnya, tidak apa-apa. Kan cuma dia saja, enggak kesempitan. Astagfirullahaladzim. Apakah ini? Apakah tidak marah ketika itu menjadi mulia? Masya Allah, orang itu sahabat. Kenapa sahabat? Istrinya diintip di masjid. Ini jahilan. Bukan sahabat. Ini namanya kebodohan. Tidak pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun sehingga akan muncul penyakit tidak punya rasa sendiri. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan. Tadakun layak berkulungan. Tiga golongan. Yang mereka tidak akan masuk ke dalam alam. Walaupun yang Allah tidak akan menatap kepada mereka. Walaupun yang Allah tidak akan mensucikan mereka. Kasihan sekali mereka. Manusia sudah mendapatkan hisab, sudah mendapatkan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Ternyata ada satu golongan yang mereka tidak mendapatkan perhitungan dari Allah, dalam arti Allah tidak menangkapnya. Allah tidak memberikan pandangan. Allah tidak menampakkan wajahnya kepada mereka. Allah tidak mengajak bicara kepada mereka. Tidak mendapatkan nikmat, tidak mendapatkan rahmat. Walau ma'adhanul khalil. Dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Di antaranya syekhun zani. tausih orang tua. Akan tapi orang tua ini zan, sudah tua zina, sudah tua doya zina, wajar kalau Allah murka. Umumnya kalau orang sudah bau-bau kuburan, kalau sudah kulitnya keriput, tulang sudah keras, tinggal tulang sama angin saja, itu harusnya banyak-banyak dikumpul dekatin masjid, duduk-duduk bersama orang-orang yang salah. Umumnya demikian. Ini sudah tulang-tulang tulang sama angin, lari di sini. Zina, wajar kalau Allah murka. Ya Allah, adalah adil mustaqim, si miskin yang angkuh. Kalau orang yang kaya miliarder, yang dikatakan sebagai orang yang harta, dengan sebab harta dia tadi menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong. Masih ada yang disombong meskipun tidak lama. Akan tadi seorang yang miskin, kerdil, tidak memiliki harta, rendah, hina, tidak mempunyai kemuliaan, menjadi orang yang sombong. Allah bukan orang seperti itu. Tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berakhlak baik kepada mereka manusia. Murka Allah. Yang ketiga, ad-dayyuh. Seorang suami yang tidak menyiasat cemburu kepada istri dan anak. Tidak memiliki rasa murah. Istrinya bermaksiat, urus masing-masing lah. Saya, kamu. Anak bermaksiat, ya gak apa-apa lah. Tak kebebasan negara. Ham, hak asasi manusia. Dia punya hak untuk melakukan ini dan itu. Innalillah, wa innalillahi raji'un. Kemana hilang mereka? Kemana rasa malu mereka? Hilang, maka diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang akan mendapatkan siksa. Nah, bagaimana menurutnya? Ini bagi mereka orang yang tidak punya rasa maaf sedikit pun akan melahirkan kehinaan, akan melahirkan kerendahan, akan melahirkan sifat tidak punya rasa sedikit. Wa man faqada al-ghadab al-kulliyah ajida an yarati nafsi. Siapa yang kehilangan? Siapa yang kehilangan rasa marahnya, emosinya, amarah yang ada di dalam hatinya secara keseluruhan? Maka Aziz menjadi orang yang lemah. Amiyah bagi nafas untuk melatih jiwanya. Iqawiyah bagi nama datimu kita selunin khabar. Karena sungguh pelatihan jiwa ikut dengan menunjukkan emosi. Seorang ketika datang masalah, seorang ketika datang berbagai macam fitnah, ujian-ujian, pulang mengatakan ini. Pulang menuduhmu dengan ucapan-ucapan yang tadi demikian. Kalau kamu tidak melatih diri dengan menahan amarah yang ada di dalam dirimu, maka tetap kamu menjadi orang yang hina. Tapi kalau dia pandai, dia kokoh, dia yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dewasa menjadi seorang yang memiliki pikiran yang kacau, memiliki pandangan yang jauh. Wal'aqibatu littaqwa, akibat yang baik bagi mereka orang bertakwa. Kalau saya lakukan ini, siapa akan bertawa? Maka saya tahan. Biarkan fitnah berlaku. Biarkan ucapan-ucapan mereka kepada saya. Biarkan prosedur. Nanti mereka akan tahu siapa yang berusaha, siapa yang berusaha. Jadi, maka jadi lagi sebagai orang yang terlatih, sehingga mendidik dirinya untuk menjadi orang yang dewasa. Mana yang akan berdampak baik, mana yang akan berdampak buruk, dia akan menilai. Kemuliaan seorang hamba, hal itu akan bisa diraih, akan bisa diraih ketika seorang hamba melatih jiwa untuk menundukkan amarah, untuk menundukkan syahwat di atas akal sehatnya. Wa yaqdamu ala nafsihi wa mayli ila syahwati ghatisah. Sehingga ketika dia lihat dirinya melakukan tindakan-tindakan condong kepada kesyahwatan, condong kepada hawa nafsu yang rendahan, dia akan marah. Kok saya tidak sholat malam lagi? Kok saya tidak sholat pada tepat waktunya? Kok saya ketinggalan terus kalau tidak sholat? Jelek sekali saya, marah dia pada dulu. Ini bagus. Mendidik diri pada takwa. Dahulu saya Masya Allah, sebelum menikah Masya Allah puasa Senin Kamis, bahkan puasa dahulu. Bahkan ketika belum muncul seorang anak, Masya Allah jangan ditanya kiraatul Quran, qiyamul lail, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang banyak harta, terbuka pintu-pintu rezeki, jauh dari Allah. Astagfirullah. Bodoh saja. Marah, diperbaiki dirinya. Bagus. Marah pada dirinya sendiri. Kenapa? Ketika sudah condong kepada syahwat, ketika sudah menjauhkan dirinya kepada Allah, jauh dari Allah, bagaimana? Bagus. Giran jiwa. Ini bagi mereka orang-orang yang punya amal. Maka siapa yang hilang amalnya sama sekali, sekaligus, maka dia tidak akan bisa memiliki sifat yang memiliki. Bapakul Allah di malam, maka kehilangan marah sekaligus itu pun jelek. Tidak memiliki rasa amarah itu pun buruk. Bayang bagi ayahmu, maka sudah seyogyanya bagi kalian untuk menempuh al-wasat, jalan terbaik. Bayang mereka ini di antara dua jalan. Jalan yang melampaui batas ketika marah, dan orang-orang yang meremehkan tidak membawa sama sekali. Anaknya mengingkir Allah. Satu. Izinnya main ke belakang. Mesra-mesra kan Allah berbicara. Tidak apa-apa. Sama. Ujian. Aku salah. Aku tidak ada apa-apa. Aku salah. Astagfirullah. Hal jahat. Ini namanya kebodohan. Wa'alam makasal oleh Allah. Alam takut nar qadat wa zahabat makasal. Kemurkaan seorang hamba, api amarah berkobar dan semakin besar sejak amarahnya. A'immas ta'idah akan menjadi buta, akan membutakan pelakunya. Alam takut baik yang paling atas. A'immas ta'idah membutakan pelakunya. Wasanah wa'ajul ma'adah menjadikan tuli dari untuk mendengar nasihat. Ketika amarah muncul marah, kurang ajar dia. Dia mengatakan ini kepada saya, apa ini tidak tahu? Saya orang tuanya. Dia tidak tahu keutamaan saya. Masa saya dikatakan demikian, demikian, demikian. Kurang ajar dia, kurang ajar dia. Ketiduran ke, ya Ali, ampun, jangan balas dia. Kurang ajar. Ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Kurang. Maka dia tidak akan mendengar nasihat. Dan ini bukan sifat mukmin. Sifat mukmin akan disebutkan bagaimana yang harus ditempuh pada diri seorang mukmin. Karena waktu sudah jam 11, insya Allah kita baca saja apa. Di antara yang mari terpotong, radhiyallahu ta'ala, yang beliau ketika datang seorang halaman 59 yang berbentuk usia dengan kisah yang kemudian menginap di rumah seorang yang bernama Al-Hur Ibn Khalis rahimahullah, dan beliau termasuk sahabat Umar di dalam rahmat, dan beliau adalah hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Dan di sinilah letak yang harus kita perhatikan. Cari teman-teman yang soleh, cari teman-teman yang baik yang akan mengingatkan aib-aib kekurangan diri, menasihati diri diri. Ketika orang tersebut mengatakan, ya Allah, ya Allah, wa ya Umar bin Khattab, wallahi ma tu'tina al-jasad, demi Allah, engkau tidak menunaikan dengan selayaknya. Karena tidak hadir dari Umar, tidak memberikan bagian dengan bagian yang banyak. Walau tak kumpina dari ajar, kamu tidak hadir menghukumi kami. Maaf Umar. Radhiyallahu ta'ala. Karena ketika aku bagaimana maaf Umar. Maka ketika Umar sedang buruk, muncul Al-Hur bin Qais, ya Amir al-Mu'minin. Wahai pemimpin kaum mukminin. Inna Allah ta'ala qala li nabiyyi, sungguh Allah telah berfirman kepada Nabi, khudil amwal, nasihat, khudil amwal, jadilah engkau sebagai seorang yang pemaaf, wa'mur bil 'urf, jadilah engkau memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan. Wa'arif al-jahlin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Wa'ilah dan nilai jahlin. Ada pun orang ini. Adalah orang yang bodoh. Termasuk orang yang bodoh. Maka berpalinglah kamu. Apa kata Abu Lahab Al-Abbas? Wallah, majawazaha Umar hina kalaha Ali. Demi Allah, saya bersumpah, kata Abu Lahab Al-Abbas radhiyallahu ta'ala. Saya bersumpah bahwasanya Umar tidak melampaui batas ketika dibacakan Al-Quran. Wakan beliau adalah wakaran seorang yang diam dan cocok kepada kitabullah. Azza wajalla ini seorang yang berakal sehat. Oleh sebab itu dinasihati oleh pemuda Rasulullah SAW. Maka ketika seorang semakin kuat kubar amarahnya, maka hal tersebut akan membutakan pelakunya, mentulikan telinganya dan mendengarkan nasihat-nasihat. Lianna al-ghadab yartafi' ila al-imam, karena yang namanya amarah itu akan mengangkat darah tersebut berpusat kepada kepala, sehingga pola pikir akan tertutup dengan gumpal darah. Wa rubbama ta'ti ila ma'adil his, yang terkadang gumpal ini kebutaan tersebut akan merubah karakter. Merubah karakter. Fatatul ayn hatta la yara al-'ayn, sehingga gelap mata kalian, sehingga kalian memandang dengan bukan pandangan mata kalian. Fastaswat wujuh, demikian kata beliau, tasawwad dunya fi wajhi, sehingga jadilah dunia menjadi warna hitam dan kelam. Wa yakunu jibamu 'ala mithli al-kahfi ashabra min an-nar, jadilah akal ruang pikir seperti halnya gua yang dibakar di dalam api. Ketika muncul api semakin besar apinya, maka kepulan asap pun semakin banyak. Kalau sudah berasap dan banyak asapnya, maka tidak akan lagi bisa melihat. Tentu sebelum asap harus. Kemudian dikawalik bila rahimani wa rahimakumullah jannah. Saya singkat sampai halaman 14. Saya sebutkan contoh amarah yang terpuji yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi adalah seorang manusia yang Allah utus kepada manusia untuk memberikan contoh bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah atau kepada istrinya Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala, bagaimana sifatnya Rasulullah? Maka jawabannya, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah, perannya Rasulullah adalah seperti apa yang dibawakan Al-Qur'an. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara contoh amarah yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di antaranya ketika Mu'adz bin Jabal membaca di dalam sholatnya, sholat dengan bacaan yang sangat panjang, disebutkan dalam sholat maghrib atau isya, dalam dua rakaat yang pertama dibacakan surat yang panjang Al-Baqarah, maka ada di antara mereka yang membatalkan sholatnya kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala membaca surat yang sangat panjang sementara saya punya hajat ini dan itu. Maka Nabi mengatakan, Aku ridu antakuna wakala dan Mu'adz, apakah kamu hendak menjadi juru fitnah? Wa Mu'adz, idha amantan nasa faqra bisyamsi wa duhaha, kalau kamu jadi imam, baca surat asy-syams, baca surat al-duha, wasabi bismi rabbika al-a'la, waqra bismi rabbik, baca surat al-a'la, atau baca surat al-qara al-a'la, wal layli idha yaghsha, atau surat al-layl. Jangan tanya, di mana ini? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kapan seorang menempatkan amal pada tempatnya, maka dia akan menjadi seorang yang terpuji. Dan sebaliknya, siapa yang menempatkan yang bukan pada tempatnya, maka dia pun akan menjadi orang yang buruk. Di antara amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat nikah, ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwar, karena lahu dhatu anwar. Wahai Rasulullah, berikanlah kami dhatu anwar, jadikanlah untuk kami pohon yang bernama dhatu anwar. pohon yang membawa berkah. Sebagaimana mereka kaum musyrikin, mereka punya pohon di dalam negara Allah yang mereka bisa mengalap berkah kepada pohon tersebut. Kalau mau perang, dicantai itu pedang-pedang mereka. Jadi harapan pedang ini akan semakin besar. Mereka ikhlas di bawahnya. Seperti itu Rasul. Jadikanlah untuk kami sebuah pohon seperti mereka. Apa kenapa tersebut? Padahal mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'alaikum. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lembut, tidak lemah. Justru mengucapkan Allahu Akbar. Inna sunnatukum demi Allah, Allahu Akbar. Sungguh ini sangat jelek. Yang anda lakukan. Murka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kemurkaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali faedah yang diambil, yang dipetik faedah tersebut oleh mereka para ulama. Di antara, kalau Rasulullah lembut pada keadaan seperti itu, apa pelajaran yang bisa diambil? Manusia akan melakukan kesyirikan sementara mereka yang Rasulullah lembut dalam setiap keadaan. Tapi ketika Rasul murka, marah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan pada hari kali ucapkan sungguh ini adalah sunnah-sunnah yang jelek yang telah kalian ucapkan, yang telah kalian pintar. Ucapan kalian seperti dan Israel ketika mereka minta kepada Musa, ija'alana ilaha kama hum alihah, buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya sesembahan. Apa kata Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ketika di hati sadar, oh, mereka sadar, enggak boleh melakukan kesyirikan. Kenapa dia? Rasulullah marah. Hati-hati, jangan bikin Rasulullah marah. Mendapat pelajaran sehingga dia akan berhati-hati terhadap sesuatu yang telah menjadikan syariat marah. Demikian pula seorang mufti, seorang yang asal berfatwa tanpa punya landasan itu. Perhatikan bagaimana yang disebutkan Imam Abu Dawud rahimahullah, disebutkan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan juga Da'wah Dua'ah. Jadi seorang yang ikhram kemudian jatuh dari untanya, mengenai kepala, mengenai batu besar hingga pecah kepala. Ada bagian kepala yang terluka. Kemudian orang ini tertidur, disebutkan hadisnya halaman 19. Seorang yang tertidur kemudian mimpi, mimpi yang menyebabkan dia harus menjelaskan. Maka dia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada bagi saya rukhsah? Hal alaiya rukhsah? Apakah kalian dapati pada diri saya ini ada rukhsah? Kering, saya kan sakit, kepala saya terluka, tapi saya harus menjelaskan. Apakah boleh saya bertanya? Apa kata mereka? Nahnu lana rah alaiya rukhsah. Kami tidak memandang adanya rukhsah kepada dirimu, karena kamu masih mendapatkan ini. Sementara yang namanya kalian mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lam tajidu ma." Kalau kalian tidak mendapat air, dalam kalian sementara kamu dapat air, maka tidak ada rukhsah bagi mandi. Maka kamu sholat, maka mandi apa? Ketika mandi orang tersebut dia guyur kepala, masuklah air ke dalam kalian. Meninggal. Itu dia. Wafat kepada Rasul. Maka Jabir bin Abdullah mau melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata laporan sudah sampai ke telinga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sampai kabar tersebut kepada Rasul, Rasul marah. Apakah dia? Rasulullah sahabat, oh enggak apa-apa, dimaafkan. Dibawa satu nyawa kecil. Tidak ada ini. Mahal jiwa seorang mukmin, mahal kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan qataluhum, mereka telah membunuhnya. Qatalahum Allah, semoga Allah membunuh mereka. Doa kejelekan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu benar? Maka jawabannya mahal. Akan tetapi pada tempatnya. Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ala salu idalam ya'lamu, bukankah mereka orang-orang yang tidak tahu hendaknya mereka bertanya. Wa inna masyifa'ul i, sesungguhnya syifa' obat bagi orang yang i, orang yang tidak tahu bodoh aswa. Obat bagi mereka yang tidak tahu adalah bertanya. Inna masyifa'ul i, ayuh Allah. Karena sungguh cukup bagi orang yang sebetulnya tidak perlu dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan sebab kebodohan melayanglah satu jiwa. Nasehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara sebab-sebab terjadinya maksiat, diantaranya maasi, kemaksiatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maasad min musibatin illa bi idznih, tidaklah ada satu musibah menimpa pada diri kalian melainkan itu isi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga firman yang maasad min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab, tidaklah ada satu musibah menimpa di muka bumi dan juga menimpa pada diri kalian melainkan itu sudah tertera di dalam kita. Mimpi anda doa sebelum terjadi musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi demikian mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula anna asabatkum musibatun, dan kenapa ketika kalian ditimpa musibah ketika perang Uhud mereka menang, atau apa ketika perang Badar mereka menang, tapi ketika perang Uhud yang pada kedua kalinya mereka kalah. Fa asabtum mithlaiha, padahal kalian telah menang, memenangkan mereka mithlaiha dengan dua kali lipat dan peperangan Uhud. Kuntum anna hadha, kemudian kalian katakan, dari mana kekalahan ini? Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min indi anfusikum, ini terjadi disebabkan karena dosa-dosa kalian. Kenapa? Tidak mentaati Rasul ketika Rasul memerintahkan para pemanah jangan turun dari bukit. Ternyata sebagai mereka ijtihad. Ada yang mereka di bawah sudah bagi-bagi kurma. Berarti mana? Turun. Tapi sebagian mereka mengatakan jangan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan turun. Tidak, itu benar. Turunlah mereka. Maka diambil kesempatan tersebut oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala yang ketika itu belum masuk Islam sehingga berbaliklah ke atas. Maka ketika mereka katakan dari mana kekalahan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan katakan kepada mereka, hadza yang demikian huwa min indi anfusikum, disebabkan karena dosa-dosa kalian. Hendaknya hati-hati dari kemaksiatan, karena kemaksiatan akan menghinakan pelakunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amri, hendaknya berhati-hati bagi mereka orang-orang yang menyelisih perintah-Mu, antusibahum fitnah, akan menimpa pada diri yang tersebut fitnah. Fitnah kebencian, fitnah permusuhan satu dengan yang lain, saling jatuh menjatuhkan ramai-ramai. Bagaimana caranya? Orang-orang yang jatuh harus kemaksiatan. Tidak lagi mengindahkan agama, tidak lagi mengindahkan adat-adat syariah. Jadi berarti awalnya, sehingga kalau ditanya ada dari kenapa kamu jatuh dia? Pokoknya la haula wa la quwwata illa billah. Maksiat. Maka hendaknya dihati. Bagi mereka orang-orang yang menyisih perintahku, yang tidak mengindahkan norma-norma agama, antusibah fitnah, akan menimpa pada diri mereka musibah fitnah. Maksudnya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, apakah kalian tahu apa fitnah? Al-fitnah tusyrik, fitnah itu adalah kesyirikan. Yang bisa jadi kesyirikan tersebut akan muncul ketika kalian menyisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, muncul di dalam hatimu penyimpangan. Faham? Sehingga kamu akan binasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, ju'ilatil dhul, ju'ilal dhul was-saghar liman khalafa amr, dijadikan kerendahan, dijadikan kekerdilan bagi mereka orang-orang yang menyelisih perintahku. Maka ketika kalian dapati ada satu musibah, perkelahian, pertentangan, keributan, keonaran, huru-hara, kenapa terjadi? Jangan salahkan siapa-siapa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman wajada khairan falhamdulillah, siapa yang dapat kebaikan padanya, maka pujian. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsuh, maka siapa yang mendapati selain daripada hal itu, selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsuh, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kenapa terjadi? Oleh sebab itu sebagian salah mengatakan ini la'asallahu fa'arifu dhalik fi khalqi qadimi wa dhahabi. Demi Allah, sungguh Aku telah bermaksiat kepada Allah dan aku ketahui ternyata ada pengaruhnya pada pembantuku, pada hewan kurbanku. Tiba-tiba mengalami mogok. Kenapa ini? Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Tiba-tiba pulang kerja cari uang banting, pulang keras keringat main panas-panasan, pulang kehujanan sampai rumah isi merokok. Gak enak sekali dipantau. Yang diharapkan adalah teh manis, sambutan dari istri. Kumaha aha, damai. Gimana mas? Capek mas, fisiknya. Itu yang akan kembali, dia sudah merokok. Marah. Jangan salah persiapannya. Istighfar. Lihat bagaimana salah ini. Yang salah. Bahkan sebagai mereka mengatakan, ketika terjadi suatu kesialan, ketika terjadi sesuatu, mereka tidak cendana, mereka mengasah. Mereka ingat ini, ada apa? Maka Allah, mereka ucapkan, inilahi suhu aku dapat musibah ini. Sebab adalah kemaksiatan yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Subhanallah. 40 tahun yang lalu bisa dikejar dosanya. Lebih kan? Saban hari, saban malam. Tiap hari, tiap saat melakukan kemaksiatan. Masih nyengir. Sedikit istighfar. Sedikit muhasabahnya. La haula wala quwwata illa billah. Maka siapa yang mau dilatih agar hatinya diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan basirah hatinya. Sanggup menilai mana yang terpuji, mana yang tidak terpuji, mana yang tercela, mana yang akan mengangkat derajatnya, mana yang akan menjatuhkan derajatnya. Maka jagalah ketakwaan, jangan melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah kesombongan, yang ketiga adalah kelakuan, gojek, yang keempat adalah ambisi terhadap aku. Yang semua ini kalau mereka lakukan, maka akan muncul yang namanya permusuhan. Jangankan persaudaraan kalian, jangankan persahabatan kalian, agama pun siap dijadikan barang dagangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dari itu beramal, ini obat. Segeralah kalian dalam beramal dengan amalan yang soleh. Karena akan muncul fitnah-fitnah, tapi kalian lahir seperti potongan-potongan mana? Yusir Raja Mu'min dan Yusir Gafir ada yang pagi Mu'min, sore jadi Gafir. Wayusir Mu'min, Mu'min dan Yusir Gafir yang sore masih Mu'min, Masya Allah. Tapi ketika subuh jadi orang yang kafir, kenapa dia? Ya di'udinahu bi'arabi minat dunia. Dia jual agamanya, dia jual manhajnya, dia kesampingkan ketakwaannya, dia jual imannya, dia jual manhajnya, akidahnya. Untuk mendapatkan bagian sedikit daripada dunia. Jangankan persahabatan dan persaudaraan, agama akan dihempas, akan dijual, akan dijual untuk mendapatkan manisnya daripada dunia. Maka dia akan injak orang-orang yang dibawa. Dia akan sikut sayang yang sebelah dirinya, yang ada di sebelah kanannya. Dia akan jilat orang yang ada di atasnya untuk mendapatkan bagian dunia. Maka jadilah dia orang yang gampang membenci manusia dan manusia pun akan benci kepada dirinya. Orang itu ketika melihat saingannya maju, marah dia. Wah, kurang saja. Dia tokonya makin maju, kok saya mundur? Tidak marah, maju. Nah, dia rumahnya tidak tingkat. Kok mas saya tidak tidak tingkat? Bangun, tidak marah. Loh, nambah ini. Cuma, nambah kalah, nikah. Marah terus di bawah semangatnya. Inilah wajah dari ambisi yang membinasakan anak-anak. Kemudian saya singkat hawa nafsu dan istiqdal terburu-buru. Seorang yang terburu-buru itu akan melahirkan banyak petaka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, "Fa'idha ja'amu." Apabila datang suatu perkara, suatu urusan dengan amni atau al-khawf, berupa rasa aman atau rasa takut, adzaubih. Mereka segera sebar-sebarkan. Di sini aman terjadi keamanan. Wahai kaum muslimin bergembira lah. Ramai para ummah bicara tentang ini, tentang itu. Yang ini orang adalah mengatakan di sini bicara ini bersyukur, pulang demikian, pulang demikian. Tentang urusan-urusan yang menyenangkan dan tentang perkara-perkara yang menakutkan, bisa terjadi demikian demikian. Hati-hati menakutkan kaum muslimin. Ternyata tidak benar. Walauluhu ila rasul walil umm. Seandainya mereka mau kembalikan kabar keamanan tersebut atau rasa tersebut, rasa takut tersebut kepada rasul atau ulil amr atau kepada mereka orang-orang yang bertindu di antara kami. La'alimuhu, niscaya orang-orang tersebut akan mengerti, akan mendapatkan ilmu kalian dan minhum, akan menggali ilmu tersebut. Apakah kabar tersebut layak untuk disebarkan atau tidak? Jadi kalau ada huru-hara, kalau ada fitnah muncul, seandainya tenang. Oleh sebab itu mereka para ulama tidak satu dua dan tiga, semuanya mengingat. Ketika muncul fitnah, di mana kembali berada? Fitnah ini, fitnah itu, fitnah ada, fitnah ada, fitnah huna, huna, dan berbagai macam fitnah. Awalnya kata mereka para ulama, di antara Syekh Abdul Aziz Al Syekh dan juga Syekh kita Muhammad Al Imam, hafizahullah ta'ala, itu at-ta'ani ar-rifqu wal-ilm. Tenang, jangan berhenti. Jangan gampang menghukumi sesuatu. Berarti demikian demikian. Oh, si pulang sekarang demikian. Jangan duduk sama dia, jangan ngomong sama dia. Loh kenapa? Pokoknya jalannya lagi, pokoknya. Kenapa? Istiqjal terbunuh. Rifku yang kedua kelembutan. Meskipun dia salah, dia tetap saudara. Ingatkan dia. Mana konsekuensi firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kemana rahmatan lil alamin? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innal ladzina qatalu al-mu'minina wal-mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya mereka orang-orang yang membakar kaum mukmin, orang-orang yang membakar kaum mukminah. Kalau mereka pasukan bakar manusia, lam yatubu, tidak bertobat. Perhatikan, orang kafir dari negeri Yaman, raja yang zalim sebelum Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam, membakar kaum mukminin Nasrani yang mereka berpegang teguh kepada agama Isa putra Maryam. Ada yang berpegang teguh bahwasanya Isa bukan bagian dari Allah, bukan anak Allah, bukan titisan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Abdullah wa rasuluh, mereka meninggikan kalimat Allah dengan mengucapkan Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan juga rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan salah tiga dan satu satu dan tiga, bukan. Mereka tidak tahu oleh Rabbi yang zalim. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah mengerti apa yang dilakukan hamba-hambanya, dibakar satu dua sampai ribuan, habis masyarakat dibakar, yang putra, yang putri, yang tua, bahkan sampai kecil sekalipun, bayi sekalipun dibakar, karena ibunya beriman. Perbuatan yang sangat zalim sekali. Akan tapi perhatikan kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah taala. Allah, perhatikan kata beliau, karam, kemuliaan, kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dari Allah, rahmat Allah kepada manusia. Mereka sudah membakar wali Allah, tapi Allah masih tawarkan tobat. Tsumma lam yatubu. Sudah membakar kaum ini, kemudian tidak tobat lagi. Fala adzabu jahannam. Maka bagi yang adalah azab jahannam dan azab yang membakar, baru ancam azab dan hukuman. Tidak langsung difonis, tidak langsung diberikan, ditunjuk sebelum adanya nasihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la illam yantahi lanas'an bin nasiyah, nasiyatin kabidatin khati'ah." Sekali-kali jangan demikian wahai siapa? Ayat ini bercerita tentang siapa? Kalau sholat enggak boleh. Dakwah enggak boleh. Kalau sujud mau ditimpakan dengan api atau dengan batu. Abu Jahal yang terlahir Amr ibn Hisham yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci dengan orang kafir yang bernama Abu Jahal. Nabi pun benci dengan orang tersebut. Salat dilarang, dakwah dilarang. Tidak boleh bergerak di Mekah oleh seorang yang bernama Abu Jahal. Akan tetapi perhatikan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah timpakan ada kepada Abu Jahal langsung? Kalla, sekali-kali jangan demikian oleh Allah. La ilam yansani, kalau orang tidak berhenti dari perbuatannya, la nasba'an bin nasih, maka kami akan cabut ubun-ubun yang ada di kepala. Subhanallah, maha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lembutnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka jangan terburu-buru, lembutlah kalian kepada hamba-hamba Allah. Ketika muncul suatu khabar, jangan dikelam bulat-bulat. Iya. Jangan istiqam, tenang. Kemudian lembutlah kalian. Al-ilm ketika kalian wafat, kurang ajar orang ini. Mengatakan demikian dan demikian. Padahal bukankah Allah mengatakan demikian? Bukankah sudah mengatakan demikian? Tahan emosi. Jangan terbawa, jangan tersulit. Jangan jadi orang yang menjadi sumbunya pendek. Jangan lotus. Belajar sebagai orang yang hebat, dewasa. Ini bukan hak saya. Ini bukan posisi saya. Serahkan kepada ulama. Serahkan kepada mereka orang-orang yang ada untuk menghukumi si ulama. Ini bukan tugas saya. Saya penuntut ilmu. Dan saya tidak menjadikan ini syubhat. Tidak boleh kita mentadbirkan seorang boleh silakan, tapi dengan jelas. Jangan cuma pokoknya. Maka nanti oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-ta'anu minallah." Yang namanya perlahan-lahan, yang namanya ketenangan, tidak terburu-buru, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ajala min asyaitan, ada pun terburu-buru, terbawa dengan suasana, terbawa dengan keadaan yang menimpa pada dirimu. Min asyaitan, itu dari syaitan. Kemudian termasuk perkara yang akan menjadikan seorang mudah membenci dan mudah dibenci adalah pandangan yang sempit alias tafriq alias ta'assub. Fanatisme golongan. Fanatisme terhadap syekh-syekh tertentu. Fanatisme kepada ustaz-ustaz tertentu. Ustaz saya lebih hebat daripada ustaz. Ustaz itu siapa? Syekh saya lebih alim. Hafalan demikian. Alim. Ulama kibar al-alama. Antum siapa syekh ini? Baru kemarin. Itu syekh bukan syekh. Bahlul itu. Jangan terburu-buru. Jangan ta'assub. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khudud." Bukan golongan kami. Bukan golongan kami yang dikatakan oleh Syekh Al-Qaum dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau katakan, jangan ditafsirkan kepada makna yang selanjutnya. Katakan laisa minna sudah. Kenapa? Karena itu lebih abdal, lebih mantap untuk menakut-nakuti orang yang mendengar. Apa artinya laisa minna? Bukan golongan kami. Meskipun ada sebagian para ulama mengatakan artinya dosa besar, termasuk dosa besar itu artinya. Tapi Imam Ahmad dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan jangan ditafsirkan kepada makna yang lain meskipun benar, tapi sesuai dengan konteks. Laisa minna bukan golongan kami. Artinya hardikan yang keras, bukan golongan kami. Berarti Nabi berlepas diri dari orang tersebut. Siapa mereka? Mandor atau kudus yang suka menampar-nampar pipi. Enggak sabar ketika musibah. Waduh, baru dapat kembang desa. Menurut kepala yang wajahnya. Cengkit-cengkit kepala. Enggak tahan. Terbawa. Wasyakul tuyuh. Dan juga susah menarikkan kerah. Ketika ditinggal saudaranya. Ketika ditinggal orang-orang yang dia cintai. Ditinggalkan marah dia, emosi dia, niaga, meratapi mereka. Bukan berbeda. Yang juga wadah wadah wal jahiliyah. Orang-orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Kata Ibnu Qayyim, rahimahullah, disebut dalam kitab Fathul Majid, dibaca sama kaum muslimin, dibaca sama salafiyin. Apa dimaksud dalam seruan-seruan jahiliyah seperti dakwah bil qabail? kampung saya lebih bagus dari kampung kamu. Wal masyayikh, dan juga syekh-syekhnya. Syekh saya lebih alim dari syekh kamu. Syekh kamu. Ini termasuk seruan jahiliyah. Jadi jangan marah karena emosi hawa. Jangan terbawa hawa. Yang awalnya masya Allah dia marah karena Allah, tapi lisannya tidak bisa dijaga, itu pun salah. Itu betul, tidak dibenarkan. Kita akan bahas. Kita langsung kepada inti. Karena setiap orang insya Allah dia akan mengalami berbagai macam pengalaman, insya Allah dia akan bisa menilai diri. Sebab-sebab amarah itu tidak hanya diri, banyak. Di antaranya menyibukkan diri kepada yang bukan urusannya, urusan rumah tangga orang lain, ikut campur. Cengkel dia. Istrinya tak hadir, suaminya enggak hadir. Akhirnya awalnya berparas. Wah, suami kamu itu kurang ajar. Yang jahat suaminya dia terhadap istrinya. Kok kamu yang marah? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Jadi dia maksudkan perkara-perkara yang akan melahirkan emosi. Karena tadi kita langsung pada intinya saja. Obat. Intinya bagaimana cara mengobati itu. Karena amarah itu mesti muncul pada diri kita. Salahlah. Iya. Mesti seorang akan mengalami amarah. Entah terjadi pada keluarga kita, entah terjadi pada anak kita. Allah dijaga, jangan sampai kalian marah yang keluar dari batas. Seorang yang murka dengan lisan dan dengan tangan, berapa banyak kebinasaan, kecelakaan, musibah terjadi dengan sebab amarah yang tidak terkontrol. Ucapannya, pergi kamu dari rumah ini, keluar kamu kembali ke rumah orang tuamu. Wih, galak sekali mas. Ingat itu mas, siapa rumah tua? Mengusir istrinya. Pergi kamu ke rumah orang tuamu. Ini rumah saya. Ini rumah tua, bukan rumah kamu mas. Atau pergi kamu, dasar anak, kurang ajar, diusir anak. Atau cerai kamu, cerai. Ini baru lisan, belum lagi lempar batiak, lempar penggorengan. Kenapa? Emosi tidak terkontrol. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya kita jauhkan dari sifat-sifat yang tidak terkontrol, yang keluar dari akal sehat. Karena seorang yang marah itu sungguh dari sehat. Semakin marah, semakin marah, semakin marah, percis jadi saudara masyarakat. Dan bisa melahirkan kegilaan. Betul, kegilaan. Kegilaan sesaat. Ketika anaknya bikin cengkel kepada diri. Atau istrinya dipukul, dihajar, ditendang, disikat. Habis anaknya masuk rumah sakit, diobrol, baru sadar. Astagfirullah. Oh, saya pukul anak saya. Sampai diobrol, kesian, manis air matanya. Sadar. Sadar belakangan. Gila, enggak sadar dia. Betul, saya enggak sadar. Saya pukul anak saya tendang anak saya sampai masuk rumah sakit. Astagfirullah ya Allah, nadam. Menyesal, kegilaan sesaat. Ketika sudah tahu dampak jeleknya, baru sadar astagfirullah. Kegilaan sesaat. Hilangkan. Maka yang paling utama saya cantumkan di sini. Ketika muncul amarah, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat dan juga ada kendaraan dalam surat Al-A'raf. Wa inna yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan apabila syaitan mengganggu kalian, nazghun dengan suatu gangguan, fasta'in billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini terkadang kita lalai. Ketika ada anak kita bikin marah, kadang kita lewat ucapan kita. Dasar kamu ini, dasar kamu itu. Lupa, astagfirullah, ingat. Alhamdulillah, insyaAllah. Sehingga yang terlontar adalah ucapan-ucapan yang insyaAllah ta'ala. Ucapan-ucapan yang mendidik. Tidak dalam ucapan. Dasar kamu anak tidak tahu diri. Ini ucapannya jelek. Coba lihat lagi. Alhamdulillah, insyaAllah. Aslahatullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai anakku, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini salah, keliru, tidak boleh. Ini bagus sekali. Kalau dia pintar, ucapan-ucapannya ketika dia marah, dia gunakan kalimat-kalimat yang baik ketika dia marah. Makanya isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Innahu as-sami'ul 'alim, karena sungguh Allah Sami', dia mendengar. Al-'alim. dialah mengetahui. Dari Sulaiman bin Surah beliau mengatakan, kunna naqud manan, dahulu kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rajulan yastalam, tiba-tiba ada dua orang yang saling mencaci satu dengan yang lain, berkelahi adu mulut, berantem. Salah satu di antara keduanya wajahnya memerah sampai urat nadi yang dilahirkan keluar, mata membuat terketar seluruh tubuhnya, keluar pun urat nadi ada di leher. Kemudian ketika Nabi melihat ada orang seperti itu, Nabi katakan, inilah lalu kalimat, sungguh saya tahu ada suatu kata, laqala ladaraba ma'anhu, kalau diucapkan hilang apa yang ada pada diri. Kalau diucapkan atau kalau diucapkan kalimat tersebut, maka rasa amarah, emosi yang ada pada dirinya hilang. Laqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau diucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian pula Imam Al-Tabari rahimallahu taala meriwayatkan sebuah hadis yang sahih, Nabi katakan, "Idza qutiba ar-rajul wa qala a'udzu billahi sakana ghadabuhu." Apabila ada seorang yang sedang murka, kemudian dia katakan a'udzubillah minasyaitonir rajim, sakana ghadabuhu, niscaya akan reda amarah. Kalau dia, tapi itu orang lebih marah. Dia mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, tapi tongkatnya melayang. Gimana tadi? Kalau berdoa itu harus hadir hadir. Ketika orang berdoa, tahu yang diucapkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbil ghafil wa lahin." Sesungguhnya Allah tidak mendengar doa, tidak mengabulkan mengijabah doa yang muncul daripada hati yang lalai dan lupa. Kalau dia sadar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia percaya kepada Allah Rabbul alamin akan apa itu ucapannya, maka dikabulkan. Karena Allah sudah menjanjikan, innahu was-sami' al-'alim, karena sungguh Allah sami' maha mendengar al-'alim, dia maha mengetahui apa yang terjadi terhadap hamba-hambanya. Jangan menjadikan kalian ragu terhadap apa yang telah diberitakan oleh Allah dan juga sunnah Nabi. Jangan salahkan ta'amudnya, jangan salahkan isti'adahnya, salahkan hatimu, kenapa kamu tidak yakin? Dari pengajaran yang buah. Yang kedua, as-sukut, diam. Ini termasuk perkaitan. Idza ghadiba ahadukum falyasukut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dibuat marah, apabila di antara kalian murka, falyasukut, maka hendaknya dia diam. Alasannya karena orang yang emosi, maka lambat laun dia akan mengalahkan akal sehatnya. Kalau sudah dikuasai oleh amarah, akal sehatnya, hati nuraninya sudah kalah dengan emosinya, muncul ucapannya jelek, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak ingin sama sekali, ucapan-ucapan yang tidak layak yang diucapkan oleh seorang sunni, oleh seorang penuntut ilmu, tidak layak diucapkan. Kok bisa diucapkan? Apalagi tidak pandai, tidak pandai menjaga hawa nafsu. Lantas bagaimana kita muncul perkara-perkara yang membuat dia marah? Ya. Setelah dia tahu, dia. Dan terkadang syaitan mengganggu dengan perkara-perkara yang zahir, seperti temannya menyakiti. Kamu melihat sesuatu yang kamu benci, kamu marah sama dia. Isti'adzah, cepat isti'adzah kepada Allah. Aku berdoa dengan syaitan. Atau kadang syaitan tidak bisa mengganggu, dia pinjam lisan manusia. Apa bisa? Syaitan pinjam lisan manusia? Bisa, dengan ucapan-ucapan yang kotor. Katanya kamu dikatakan demikian, demikian, dan demikian. Balas dia, sikat dia. Itu cakap jadi. Ini tiupan-tiupan syaitan supaya kamu mengucapkan ucapan yang jelek, sebagaimana lawanmu mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Kalau dia diam, kalah lagi siapa? Di sini banyak pelajaran yang kita ambil dalam hari ini. Karena di Bani Israel, saya kutip dari Jami' Ulum Al-Hikam karya Imam Ibnu Rajab rahimahullah, masih dalam syarah hadis ke-16, la taghdab beliau membawakan suatu pelajaran yang sangat penting pada diri dengan membawakan sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kana bilal Israil rajulan muta'ahhiyan. Dahulu ada dua orang bersaudara pada zaman Bani Israil. Ahaduhuma mudnik. Dua orang bersaudara pada zaman Bani Israil. Yang satu gemar sekali melakukan kemaksiatan. Wal akhar bil ibadah mustahid. Yang satu rajin ibadahnya sahaja, sungguh-sungguh. Siangnya puasa, malamnya sholat. Dihabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakana mustahid la yasalu yara akhar ala dhalik. Yang saudara ini selalu melihat saudara yang suka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, setiap waktu, setiap saat mesti maksiat. Fayaqul, maka saudara yang amal ibadah yang mengatakan aqsit, kurangi dosa. Menasihat awalnya insyaallah wa wajadahu yawman 'ala dhanbi, sampai pada suatu ketika saudara yang amal ibadahnya menatap, melihat kepada saudara yang pendosa ini melakukan suatu dosa. Faqala aqsir, kurangi, jangan melakukan kemaksiatan. Stop, jangan lanjutkan kemaksiatan. Faqala, maka saudara yang melakukan kemaksiatan ini mengatakan khallini wa rabbi abu izza alayya rabbiban, tinggalkan saya bersama Rabb saya. Ini urusan saya dengan Allah. Saya mau maksiat, saya mau beribadah, urusan saya dan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi gerak-gerik saya menjadi malaikat? Kalau saya salah, terus ingatkan. Kalau saya melakukan ini, terus ingatkan. Kalau saya melakukan ini, terus ingatkan lagi, ingatkan lagi. Siapa kamu? Apakah kamu malaikat? Siapa kamu? Uruskan diri kamu, uruskan diri saya. Biarkan antara saya dengan Allah. Ini kata saudaranya yang melakukan maksiat. Faqala, maka orang saudara yang ahli ibadah yang mengatakan wallah bin Allah la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni kamu. Al-Qala, atau orang yang mengatakan la yaghfirullahu jannah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Fahamudallah, ketika orang tersebut mengucapkan itu, Allah wakad arwahuhum, Allah wakadkan dua orang tersebut. Yang satu ahli ibadah yang gemar menasihati saudaranya yang marah karena Allah, ya, marah karena Allah ini. Saudaranya maksiat. Siapa yang tidak marah dengan maksiat? Ada yang disko-diskoan di sana, diskotik. Ada yang cekek botol di sana. Ada yang banting kardus di sana. Ada yang main perempuan di sana. Siapa yang benci oleh itu? Tentu kita semua benci karena itu kemaksiatan. Berarti kebencian karena Allah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam awtaku urul iman, termasuk paling kuat iman yang paling kuat adalah ghadab billah wal hubb billah, benci karena Allah, marah karena Allah, dan atau cinta karena Allah. Benci karena Allah, cinta karena Allah, itu paling kuat keimanan yang paling kuat sebagaimana asalnya pada ahli ibadah ini. Maka tapi dia katakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surganya. Maka Allah wafatkan mereka berdua. Fajjalani ya Rabbil Alamin, maka Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rabbu, maka Allah berfirman ta'ala, yang lagi maha tinggi. Dia berfirman kepada lil mustahid. Allah berfirman kepada mustahid. Allah berfirman kepada arwah ahli ibadah. Rajin sekali ibadahnya. Siang, waktu, malam, qiyam, salat, sedekah, dengan amalan-amalan bir kebaikan-kebaikan. Tapi gara-gara dikatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam al-jannah. Syukur. Maka lo bertanya, ketika arwah tersebut sudah dimatikan, diangkat oleh Allah, maka lo bertanya kepada arwah sang mujtahid, kepada arwah orang yang alim. Akum kalayan mafiyyaji qadiran, apakah kamu, wahai hamba, memiliki kekuasaan atas diriku? Kenapa dikatakan memiliki kekuasaan? Kamu mendahulukan Allah. Kok bisa kamu memberikan vonis yang Allah belum memberikan vonis? Kamu siapa? Apakah kamu memiliki kekuatan selain Allah? Memiliki kekuasaan selain Allah? Siapa kamu? Kok bisa mengatakan demi Allah? Kok mendahului Allah? Allah belum berbicara, belum memberikan hukum. Kok kamu sudah? Siapa kamu? Apakah kamu memiliki kekuasaan atas diri? Berarti apa? Allah mencela orang tersebut. Allah menghina ahli ibadah tersebut karena orang tersebut mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wallahi. Wa qala lil mudhib, sementara Allah berfirman kepada ahli maasi, idhab, pergi. Fadkhul jannah bi rahmatin, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan karena rahmat. Orang muslim sehingga dikatakan biarkan ini antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia musuh. Kemudian dikatakan wa qala al-akhir, Allah berfirman kepada si ahli ibadah, idhab bihi ila, bahwa pergi ini masukkan dia ke dalam neraka. Ahli ibadah justru masuk dalam neraka, mereka yang melakukan kemaksiatan justru masuk surga. Fa qala Abu Hurairah, dikatakan di komentar oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kenapa orang ini masuk ke dalam neraka padahal dia baik awal. Takallama wallahi bi kalimatin ubiqat dunyahu wa akhiratuh, orang ini telah mengucapkan dengan suatu ucapan yang sangat mengerikan, dengan suatu ucapan yang akan menghancurkan negeri dunia dan juga akhiratnya. Di dunia jadi matikan, di akhirat dia kena abas. Masya Allah, pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis yang singkat tersebut. Saya kutip dari ucapan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, orang ini murka dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benci kemaksiatan, dia benci karena Allah. Akan tetapi dalam keadaan marahnya karena Allah, dia mengucapkan dengan ucapan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Orang ini terlalu lancar memastikan sesuatu terhadap diri Allah yang dia tidak punya ilmu atasnya. Mendahulukan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga. Tahu dari mana dia? Punya hujah tadi. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Kamu tahu dari mana Allah tidak akan mengampuni orang ini? Tahu dari mana? Tidak punya hujah. Marah karena Allah, tapi mengucapkan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Mengucapkan sesuatu yang tidak Allah izinkan. Mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Yang Allah dari itu baru. Sehingga dikuburkanlah amalan-amalannya. Amalan sholatnya hilang. Amalan puasanya kemana? Kok bisa masuk dalam neraka? Berarti perhatikan ucapan Ibnu Rajab yang saya kutip. Lantas bagaimana dengan orang yang mengikuti hawa nafsu? Hawa nafsu amalannya ditambah dengan mengucapkan ucapan yang terlarang ketika marah yang bukan karena Allah. Berarti dosa. Sudah marah bukan karena Allah, ditambah lagi ucapan-ucapan yang keji yang keluar daripada norma-norma agama. Orang ini ular. Kenapa ular? Licin sekali. Pandai sekali, bisa sini, ular ini. Astagfirullahaladzim. Marah karena dirinya sendiri mengucapkan dengan ucapan yang keluar dari batasan agama. Iya, hati-hati. Makanya dia idza ghadiba rajul ahadukum, apabila salah seorang dia antara kalian marah, falyastur, dia. Kalau enggak bisa mengucapkan ucapan yang baik, dia. Yang lain mengatakan orang ini persis serigala. Loh, kok bisa? Dia serigala ini, berbahaya ini, serigala berbulu domba. Luar biasa. Mas, marah sama siapa? karena Allah, bukan karena Allah. Kenapa mengucapkan iya karena Allah? Kalau kamu marah karena Allah, maka ucapkan dengan ucapan karena Allah. Kalau dia masih saudaramu, kalau dia mubtadi, silakan. Kilauka min nar, dia adalah anjing-anjing neraka. Itu ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimallahu dari sahih Ibnu Syekh Nasir Al-Albani rahimallahu dari sahabat Abu Umamah. Ketika Nabi marah karena Allah dan di jalan Allah dengan mengucapkan yang berhak mendapatkan caknya. Siapa? Khawarij. Kalau marah sama saudaranya, marah sama keluarganya, marah sama tetangganya, marah sama kerabatnya, maka perlakukan mereka sebagai tetanggamu, perlakukan mereka sebagai keluargamu, perlakukan mereka sebagai sahabatmu. Jangan perlakukan seperti Khawarij. Serigala dia, ular dia, binatang dia. Astagfirullahaladzim. Dia manusia, bukan serigala, bukan ular. Maka kalau murka, kamu tidak pandai menjaga lisanmu, maka diam. Tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, diam. Itu sebab. Kemudian selanjutnya adalah ketenangan. Bagaimana cara menenangkan? Pelajaran yang bisa kita petik dari pengajaran ini. Seorang yang murka akan terhalang dari untuk meluapkan amarahnya dengan keadaan berdiri. Ketika dia berdiri, dia sangat sanggup dengan tangannya, dengan kakinya, dengan menunduk-nunduk, dengan mengucapkan-ucapkan yang batilnya, menyudutkan orang yang salah. Ketika dia berdiri, maka duduk. Ketika dia duduk, tangannya akan sulit untuk memukul. Kakinya akan tertahan untuk menendang. Kalau masih tidak duduk, masih rasanya tidur sih. Tidur kamu bertahan. Karena orang yang tidur sulit untuk memukul. Karena orang yang tidur sulit untuk menendang. Iya, makanya dianjurkan untuk duduk. Kalau duduk, tidur. Demikian. Kalau tidak bisa juga, diam. Jangan berbicara. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dhiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian murka dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Wa idza dha'a al-ghadab, kalau hilang amarahnya, itulah yang dimaukan. Wa illa, kalau tidak, falyattaji'. Kalau tidak, maka hendaknya kamu rebahan saja. Kemudian yang keempat, menjaga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat itu kita baca. Ana rajulan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw sunni. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian kelima, hendaknya ketika seorang yang sedang marah merenungkan, merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merenungkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani rahimallahu ta'ala dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Bahri. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu akan memperoleh bagian rupa al-jannah. Kemudian halaman 55, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang mulia, menghasung umatnya agar menjadi seorang yang baik, seorang yang santun, seorang yang lembut, seorang yang sayang kepada saudaranya, tidak menghinakan dirinya dengan hawa nafsunya melalui pintu amarah, adalah perhatikan hadis ini. Man kazama ghayran, siapa yang mampu menahan amarahnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Wa huwa qadirun, sementara dia mampu, ala ayyun fidahu, sementara dia mampu, dia mampu untuk menunaikan, melampiaskan amarahnya dengan melempar batu, dengan membentangkan tangan dengan kaki, dia sanggup. Dia majikannya, dia bosnya, dia atasannya, dia kepala keluarganya, sanggup memukul, sanggup mengucapkan ucapan, sanggup. Tapi dia tahan. Karena ucapan ini kalau saya keluarkan, ini gak baik. Karena kalau saya gerakan tangan saya, ini fatal. Kalau saya tendang dengan kaki saya, ini pun fatal, gak baik. Maka saya tahan, tahan, tahan karena Allah. Dia sanggup padahal. Dia tahan karena Allah. Maka ganjarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'ahu Allahu ala rusul qala'i. maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di seluruh, di hadapan seluruh para makhluknya nanti di hari kiamat, yaumul kiamat, hatta yukhayyirahu min ayyil hurrin ma syaa. Banyak lafaznya. Sampai orang ini diperintahkan untuk memilih bidadari mana yang paling cantik yang dia inginkan. Masya Allah. Hasungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih janjinya meninggalkan dunia yang fana. Janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah katakan inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar, janji Allah adalah haqqun. Maka jangan ditukar janji Allah dan Rasulnya dengan kamu lampiaskan amarahmu. Gara-gara amarah, kamu tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, mengetahui kedudukan yang tinggi dan keistimewaan yang terdepan bagi orang yang mampu mengendalikan jiwanya. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap orang yang kuat, menganggap orang yang kokoh adalah orang yang sanggup menahan amarahnya. Nabi mengatakan laisa syadidu bisru'ah, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang kokoh, itu adalah orang yang bisru'ah, orang yang paling kuat ketika bertanding. Jago gulat tidak pernah terkalahkan, jago panco tidak pernah terkalahkan. Orang ini serba wah, serba menang, jago, kuat, berotot. Bukan itu orang kuat, kata Nabi. Innama syadid, sesungguhnya yang dikatakan syadid, yang dikatakan dia adalah orang yang kuat, alladhi yamliku nafsah, adalah orang yang sanggup menguasai, mengontrol jiwanya, mengontrol amarahnya, mengontrol hawa nafsunya. Indal qadab, ketika dia murka, itulah orang yang kuat. Ini disebutkan, kenapa dikatakan kuat? Ketika mereka para sahabat mengatakan orang ini kuat sekali, Nabi katakan, kenapa orang ini dikatakan kuat? Orang ini kalau gulat, menang terus. Selalu menang. Gulat, menang. Berantem, menang. Jago sekali orang ini. Nabi katakan, bukan itu yang kuat. Maukah aku tunjukkan apa perkara yang lebih kuat daripada orang tersebut? Maka dikatakan, tentu. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, huwa asyadu minhu rajul kalamuh rajul, فقدم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih kuat daripada pegulat yang hebat, yaitu adalah seorang yang ketika dizalimi oleh orang lain, kemudian dia tahan, dia tahan amarahnya, kemudian dia memenangkannya. Ketika dibikin marah, dia sabar. Ketika dibikin emosi, dia menang. Gimana? Dikalahkan emosinya. Itu orang yang kuat. Maka orang tersebut memenangkan setan yang ada pada dirinya dan mengalahkan setan yang ada pada diri saudaranya. Kadang setan pinjam lisan manusia, kadang setan pinjam jari jemari tangan manusia dengan SMS. Si bulan yang demikian, ayo keputusan kamu ini kan? Si Fulan mengatakan kamu demikian, kamu kan orang mulia. Si Fulan mengatakan kamu hina sekali kamu, balas dia SMS. Jangan digubris. Siapa meminjam jari manusia, jangan kamu terkalahkan dengan siapa. Terkadang ada di antara mereka jago, kuat, hebat, menang melawan siapa atau menang melawan siapa daripada bentuk dahir. Ketika jihad berani dia, ketika jihad dia menang, tapi ketika melawan hawa nafsu dia kalah. Bagaimana cara mengalahkan orang tersebut? Siapa meminjam dengan lisan orang lain, dengan jari-jari orang lain, apakah lewat teleponnya, lewat SMS-nya, hati-hati. Jangan berbohong. Kemudian, yang ketiga, bertawalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah menjadi kemestian. Siapa yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, maka hendaknya dia ikuti Nabi pada setiap aspek kehidupan. Saya singkat, termasuk dampak jelek dari amarah akan banyak permusuhan yang terlahirkan. Dia akan mudah membenci manusia, dan manusia pun akan sangat mudah membenci diri. Belum lagi dari sisi kesehatan, karena darah itu bertumpuk di dalam hati, tersendati urat-urat nadi, menjadikan penyakit stroke, mati rasa. Kenapa? Emosi, pikiran terus. Oleh sebab itu Nabi SAW mendapatkan nasihat dari Allah, "Fala tadhhabu nafsuka 'alaihim hasara." Janganlah dirimu, janganlah jiwamu menjadikan kamu sebagai orang yang rugi disebabkan mereka. Jangan terlalu pikirkan, jangan terlalu dititikberatkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat untuk menjadikan kamu marah. Jangan dibungkus. Kemudian saya tutup sudah masuk. Luhur intinya adalah dengan menghilangkan kebodohan pada diri kita, dengan menuntut ilmu tentunya, dengan mencari majelis ilmu, majelis yang dibaca di sini kitab Allah, majelis yang di sini dibaca ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk merukuk, menimba ilmu pada diri kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat, sementara mereka malaikat memiliki akal, tapi tidak memiliki syahwat. Mereka mulia. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia mereka, para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang, menciptakan binatang dalam keadaan binatang tersebut tidak memiliki akal, tapi memiliki syahwat. Kebalikan dari malaikat. Ya. Jibril diberikan akal sehat, tapi tidak diberikan syahwat. Adapun mereka para binatang, makhluk-makhluk Allah dari jenis binatang, mereka mendapatkan syahwat, mereka bisa berhubungan. Jantan dengan binatang melahirkan regenerasi. Mereka punya syahwat untuk makan, untuk minum, dan yang lainnya. Yang ini tidak dimiliki oleh malaikat. Mereka tidak minum, tidak nikah, mereka tidak makan, tidak punya syahwat mereka. Mereka punya akal. Adapun binatang, mereka punya syahwat tapi tidak punya akal. Wajar kalau binatang memakan anaknya sendiri, tidak punya akal. Wajar. Sementara manusia, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan mengumpulkan keduanya, ada pada diri Adam dan anak-anaknya. Allah ciptakan mereka manusia memiliki akal sehat. Mereka bisa menimbang ini hidayah, ini kesesatan, ini perkara-perkara yang terpuji, ini perkara-perkara yang buruk yang tidak layak untuk diikuti akal yang sehat. Dan mereka diberikan syahwat. Mereka makan, mereka minum, mereka pun melanjutkan regenerasi dengan hubungan pernikahan. Maka siapa di antara mereka yang sanggup mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan hawa syahwat, maka mereka lebih mulia daripada malaikat. Ya, ya. Betul enggak? Siapa yang bisa mengalahkan syahwatnya, maka mereka lebih mulia daripada malaikat. Ini ucapan saya salah atau betul? Yang dilaporkan sama Ustaz Sano, wah Abdul Malik mengucapkan demikian, besok jadi hizbi. Jangan duduk sama dia. Betul? Hah? Betul, yang lapor. Betul. Kenapa betul? Kenapa Jibril dan dalam tentaranya sujud sama Adam? Kenapa? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam bukan hanya dihormati oleh malaikat dengan sujud, bahkan menjadi ustadznya, menjadi guru. Jibril diajarkan sama Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Adam alaihissalam mengajarkan kepada Jibril dan seluruh orang malaikat tentang nama-nama benar. Apa sebabnya? Ilmu dengan mengalahkan syahwat menjadikan seorang tinggi derajat. Dia diberikan akal dan sanggup mengalahkan syahwatnya, bisa derajat yang lebih daripada derajat para malaikat. Allah cinta pada hamba tersebut. Akan tetapi sebaliknya, siapa di antara mereka manusia yang lebih mengedepankan syahwatnya, lebih mengundur hawa nafsunya, tidak menggunakan akal sehatnya yang ada di dalam dadanya, maka lebih hina daripada binatang. نسأل الله السلامة والعافية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan. Bagaimana dengan pemberian maaf dari seorang yang masih dalam keadaan marah di dalam memaafkan? Al-hukmu ala zahir, hukum sesuai dengan zahir. Kalau dia masih marah, cari perkara-perkara yang akan menjadikan dia rida. Wallahu a'lam. Dan bagaimana dengan kemarahan terhadap seorang yang hingga menyebabkan kematian padanya? Dan bagaimana cara permintaan maaf? Gimana? Antum marah, tusuk. Mati kan? Pertanyaannya begini. Bagaimana dengan kemarahan terhadap seorang yang menyebabkan kematian padanya? Mungkin bisa dengan ucapan. Ucapan-ucapan keji, ternyata orang yang dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan tersebut, dengan cacian yang diarahkan kepada dirinya, adalah orang yang lemah. Dipikirkan dalam hati, direnungkan dengan kepala. Akhirnya stroke. Bisa stroke? Stress. Meninggal. Ada enggak? Ada. Terjadi. Dan saya kenal ada orang seperti itu. Ketika jalan-jalan di sana, gara-gara mengucapkan sesuatu, nah, akhirnya masuk ke dalam benak seorang hamba. Semoga Allah merahmatinya. Nah, pusing dia, pikiran dia, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak tenang jiwanya, merenungkan ucapan yang diucapkan oleh musuh. Nah, akhirnya mulai datang penyakit stroke, penyakit gula, kemudian belum lagi diabetesnya dan selainnya. Akhirnya pikiran disolati, meninggal. Bagaimana cara permintaan maafnya? Kalau betul-betul antum adalah penyebabnya, wajib bertobat. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk pembunuh? Wallahu a'lam, tidak termasuk pembunuh. Cara bertobatnya adalah dengan berlaku baik kepada kerabat keluarga mereka. Berbagi tabal sebagai bentuk perbuatan ihsan kepada orang yang telah dijadikan sebab kematian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.